حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، sebelum kita masuk ke bab yang berikutnya, kita baca terlebih dahulu bait-bait syair yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullahu ta'ala. Qala al-muallif hafizahullah: كفر قبيل الحنث أو من بعده وبذاك صحها عندنا النصان. Bayarlah kafarah, kafarah sumpah itu diperbolehkan bagi kalian untuk membayarnya apakah sebelum kalian membatalkan atau setelah kalian membatalkan sumpah itu. Di saat kita melihat bahwa melanggar sumpah itu lebih baik dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh membatalkan sumpah tersebut lalu kemudian membayarnya dengan membayar kafarah. Wa bidzaka sahiha indana nassani, dan dengan demikian yakni pembayaran kafarah itu boleh sebelum dibatalkannya sumpah ataukah setelah, dua-duanya memiliki nas yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita sebutkan kemarin dua nas tersebut, hadis Abu Hurairah dan hadis Abdurrahman bin Samurah. Kafaratul aymani at'im 'ashratan أو فقس من مسكينها العرياني. Tebusan bagi sumpah apabila sumpah tersebut dibatalkan dan diselisihi, maka dengan cara memberikan makanan kepada 10 orang miskin. Apakah membeli makanan tersebut, makanan yang telah jadi sampai mereka kenyang, ataukah memberikan makanan kepada mereka berupa belas dan yang bersama dengannya. Tentunya yang lebih baik adalah mengajak mereka makan sekaligus, lalu mereka makan sampai kenyang. 10 orang dari kaum muslim, ya, dari kaum masakin, orang-orang yang miskin. Au faqsu min miskini hal uryani, atau jika anda tidak memberikan makan, maka berikanlah pakaian, pakaian yang menutupi aurat mereka. Dan ini masing-masing uruf, masing-masing adat istiadat berbeda pada setiap negara. Aw raqbatan a'tiq laha mahma takun wa nafisuha nudibat ma'al imani. Ataukah engkau membebaskan seorang budak, budak yang mana saja. Ya, sebab penyebutan pembebasan budak dalam hal pembayaran kafarah sumpah tersebut tidak disyaratkan iman, sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan. Akan tetapi yang berharga, kata beliau, mencari yang lebih afdal tentunya mencari budak yang mukminah. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa ini adalah merupakan pendapat sebagian dari kalangan para ulama. Sedangkan sebagian dari kalangan para ulama, yaitu pendapat Syafi'iyah, mereka mensyaratkan dalam hal pembebasan budak diharuskan dia seorang mukmin. Tidak boleh membebaskan budak selama dia statusnya dalam keadaan kafir. وَثَلَاثَةَ الْأَيَّامِ سُمْ إِنْ لَمْ تَجِدْ بِتَفَرُّقٍ وَتَتَابُعٍ مِثْلَانِ. Akan tetapi jika kalian tidak mampu ataukah tidak bisa menerapkan salah satu di antara tiga ini. Misalnya kalian tidak mendapatkan 10 orang miskin, ya, ataukah ada 10 orang miskin tapi kalian tidak mampu memberi makan, ataukah kalian tidak mampu memberi pakaian, ataukah kalian tidak mendapatkan seorang budak untuk kalian bebaskan. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk berpuasa selama 3 hari. Ya. Dan puasa tersebut boleh dilakukan secara berturut-turut dan itu lebih afdal. Dan yang demikian mengeluarkan seseorang dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, sebab sebagian para ulama mewajibkan membayar kafarah sumpah tersebut secara berturut-turut. Dan mereka berdalil dengan qiraahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Abdullah bin Mas'ud ketika membaca firman Allah ini, beliau mengatakan faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin mutatabi'at. Mutatabi'at ini merupakan salah satu qiraah yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, sehingga sebagian mensyaratkan diharuskannya membayar sumpah tersebut dengan berpuasa 3 hari berturut-turut. Akan tetapi sebagian para ulama menganggap bahwa mutatabi'at itu adalah merupakan ijtihad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Adapun qiraah yang masyhur, bacaan yang masyhur yang terdapat di dalam Al-Qur'an tanpa ada tambahan mutatabi'at. Tanpa ada tambahan mutatabi'at berturut-turut. Maka dengan demikian mereka membolehkan seseorang di saat membayar sumpah boleh 3 hari secara berturut-turut dan juga boleh terpisah-pisah. Juga boleh terpisah-pisah. Bitafarruqin wa tatabu'in mithlani. Apakah dengan cara terpisah ataukah secara berturut-turut, dua perkara yang diperbolehkan. Kemudian kita masuk ke Kitabun Nadr. Kitabun Nadr yang disebutkan oleh para fuqaha selalu bergandengan dengan Kitabul Yamin disebabkan karena ada kemiripan. Maka sebagaimana al-yamin sumpah biasa digunakan oleh orang-orang yang hendak bersumpah dalam rangka untuk mentakid, memberikan penekanan terhadap sesuatu yang dia jadikan sebagai sumpah. Maka demikian pula nazar, memberikan penekanan dan bahkan mewajibkan terhadap dirinya sendiri sesuatu yang asalnya tidak wajib atas dirinya. Sesuatu yang asalnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah pernah mewajibkan atas dirinya tentang satu ibadah tersebut. Dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak pula pernah mewajibkannya. Lalu dia memberikan penekanan terhadap dirinya untuk mewajibkan satu ibadah tersebut atau satu amalan terhadap dirinya sendiri yang asal hukumnya adalah tidak wajib. Sehingga dari sini ada kemiripan antara sumpah tersebut dengan nazar. Ya, dan juga dari sisi yang lain dalam hal tebusan, bahwa tebusan-tebusan nazar apabila seorang hendak membayar kafarah dari nazar yang dilakukan dalam beberapa nazar, maka kafarahnya adalah kafaratul yamin, sama dengan kafarah sumpah sebagaimana yang akan kita sebutkan nanti insyaallah taala di dalam pembahasan an-nazar ini. Jadi dari sini ikhwan fiddin azakumullah, rahasia kenapa para ulama selalu menggandengkan antara Kitabul Aiman dan Kitabun Nadhar di dalam kitab-kitab fikih. Asy-Syarah berkata al-muallif hafizahullahu taala, akhraj al-Bukhari wa Muslim, telah dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim, an Ibn Umar qala, dari hadis Abdullah Ibn Umar berkata, naha an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an an-nadhr. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari nadhr. Larangan ini tidak menunjukkan pengharaman, tapi menunjukkan makruhnya untuk memulai nadhr. Sebab an-nadhr itu adalah mewajibkan sesuatu atas dirinya, ya, apa-apa yang asal hukumnya adalah tidak wajib. Seperti misalnya dia mengatakan, apabila aku disembuhkan dari penyakit, maka aku akan berpuasa 3 hari. Maka 3 hari ini adalah sesuatu yang pada asal hukumnya sunnah. Tidak ada kewajiban atas dia untuk berpuasa. Tapi tatkala dia telah menadarkannya, maka menjadi wajib hukumnya untuk dia tunaikan. Ataukah misalnya dia mengatakan, jika aku lulus ya dalam tes, ataukah aku lulus dalam ujian, maka aku akan menginfakkan setengah dari hartaku, atau aku akan menginfakkan sekian dari hartaku. Ini adalah merupakan bentuk-bentuk nazar. Dan an-nazar tersebut, ya, ataukah yang seperti yang disebutkan di dalam definisi ini, yang disebut dengan nazarul iwad, nazar yang menunjukkan ada penggantinya, ini adalah merupakan perkara yang dimakruhkan di dalam Islam itu sendiri. Oleh karena itu, kalau kita melihat kepada nas-nas yang terdapat dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah menyebutkan dan memberikan pujian kepada orang-orang yang bernazar. Tidak pernah memberikan pujian kepada orang-orang yang bernazar. Sebab orang bernazar seakan-akan dia menunjukkan kekikirannya dan kebakhilannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ibadahnya itu dijadikan sebagai ganti, ya, istilahnya sebagai tumbal, iya kan? Apabila dia lulus, maka dia melakukan ibadah itu. Kalau tidak, ya tidak. Naam, subhanallah. Padahal an-nadhar tersebut tidak akan merubah takdir Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki bagi seorang mendapatkan musibah, dia akan mendapatkan musibah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi seorang untuk mendapatkan kenikmatan, disehatkan dia, ataukah dia mendapatkan penyakit, ini semua adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang sama sekali tidak akan bisa berubah walaupun disertai dengan nazar. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, oleh karena itu di dalam hadis Abdullah bin Umar ini kata beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari nazar. Wa qala, dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la yaruddu syai'an. Nazar itu tidak mengembalikan sesuatu. Ya. Apabila Allah telah menetapkan akan terjadi. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Dan sesungguhnya nazar itu hanyalah dikeluarkan dari orang-orang yang bakhil, orang-orang kikir. Ya. Orang-orang yang kikir dalam beribadah. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah. Beliau beribadah sampai bengkak kedua kaki beliau, iya kan? Sampai Aisyah radhiyallahu taala mempertanyakan, "Mengapa engkau melakukan ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang dahulu dan yang akan datang?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awala akunu 'abdan syakura?" Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihat bagaimana seorang abid yang saleh yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak perhatikan, ya, apabila mereka mendapatkan kenikmatan, mereka tetap beribadah. Mereka mendapatkan musibah, mereka mendapatkan suatu balaya, maka mereka bersabar dan tetap meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bernazar ini seakan-akan menjadikan ibadahnya itu sebagai ganti, sebagai tumbal. Apabila dia diberikan, maka dia pun membalas. Seakan-akan terjadi jual beli dalam hal peribadahan tersebut. Maka tidak pantas, sehingga yang ada dari Rasulullah SAW adalah celaan orang-orang yang bernazar. Nah, kita tidak mendapatkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW pujian terhadap orang-orang yang bernazar. Yang ada adalah orang-orang yang menunaikan. Ya, apabila sudah terlanjur bagi seorang muslim untuk bernazar, maka tidak boleh kemudian bagi dia untuk membatalkan nazar tersebut, dan dia harus mengifaknya, menyempurnakannya, ya, dan mengerjakannya. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mensifatkan kaum mukminin, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarrul mustatira, yufuna bin nadar. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyempurnakan nazar-nazar mereka. Yaitu di saat mereka bernazar, maka mereka pun menyempurnakan nazar tersebut. Wa hadzal haditsu yadullu ala karahati nazar. Hadis ini menunjukkan makruhnya nazar tersebut. Wa la yunafi dzalik, dan tidaklah menafikan hal tersebut wujubal wafa'i bihi, wajibnya untuk ditunaikan dan disempurnakan. Fa inna hadza syai'un wa dzaaka syai'un akhar, karena ini pembahasannya lain dan menunaikannya pembahasan yang lain lagi. Menunaikan harus, tapi kalau belum terlanjur ya jangan dilakukan gitu. Sebab itu adalah sesuatu yang makruh. Wa ilal karahah, dan pendapat yang mengatakan makruh dhahabal imamu Ahmad wa jama'atun nasyafi'iyyati wal malikiyah. Ini adalah merupakan pendapatnya Imam Ahmad dan sekolongan dari ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Wa la a'lamu dalilan fil kitab wa la sunnah, dan aku tidak mengetahui satupun dalil baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hubbu 'ala an-nadhr, yang menganjurkan untuk bernazar. Wa innamal haddu 'ala ifa'ih, tapi yang ada anjuran adalah menyempurnakannya, menunaikannya di saat seseorang sudah terlanjur bernazar. Fa'rif hadza, maka ketahuilah ini. Maka dari sini ikhwan fil din azakumullah menunjukkan bagi kita bahwa hukum asal dalam bernazar adalah merupakan makruh. Ya, hukum asalnya adalah makruh, akan tetapi dalam hal menunaikan adalah merupakan salah satu ibadah. Sebab bernazar adalah merupakan ibadah, maka ibadah tersebut hanyalah ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditujukan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna ikhwan, yang kita sebutkan dari pembahasan ini. Wa insyaallah nuwasil fi waqtin akhar.